وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari. Dan kita memasuki bab yang kelima dari kitabul istisqa. Dan pada bab yang kelima dari kitabul istisqa, beliau hanya menyebutkan terjemah babnya dengan tanpa menyebutkan hadis. Beliau memberikan terjemah atau judul bab intiqami Rabb Jalla wa Azz min khalqih bil qahd idan tuhikat maharimullah. Bab siksa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya berupa al-qahd, berupa sana, dengan tidak diturunkan hujan untuk mereka. Idan tuhikat maharimullah, tatkala dilanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita lalui di bab yang kedua dari kitab Istisqa, hadis Abi Hurairah, begitu pula hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menimpakan sinin, itu musim paceklik, musim kemarau terhadap orang-orang Quraisy, ketika orang-orang Quraisy melampaui batas, melakukan kesyirikan dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi berdoa, Allahumma shdud wa ta'ataka 'ala mudhar waj'al sinin atau waj'al hasin kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan adabmu terhadap orang-orang mudhar, maksud dalamnya orang-orang Quraisy, dan jadikan untuk mereka sinin kasin Yusuf, musim paceklik seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Dan Allah kabulkan doa nabinya alaihi salatu wassalam. Orang-orang Quraisy ditimpa sinin sampai mereka ditimpa kelaparan, hewan-hewan ternak mati dan tanaman setumbuhan tidak tumbuh, sampai ketika sebagian mereka melihat ke langit padahal langit dalam keadaan cerah, tidak ada awan, tapi mereka dikarenakan lapar di mata mereka seakan-akan melihat dukhan. Dengan tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, seperti melihat kabut. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Dan juga di Sunan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u qatara minas sama falawlal baha'im lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum mereka tidak menunaikan zakat harta mereka melainkan akan ditahan hujan dari langit, seandainya bukan dikarenakan hewan niscaya mereka tidak diberi hujan. Yang mana dari kedua tersebut menunjukkan bahwasanya perbuatan maksiat itu sebab keburukan untuk manusia. Dan diantaranya sebab tertahannya hujan dari langit. Kemudian di bab yang kena beri menyebutkan babnya dengan bab al-istisqa fil masjid al-jam. Bab melakukan istisqa di masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat, masjid jami'. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad. Qala akhbarana Abu Dhamrah Anas ibn Iyad qala hadathana Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir anna usami Anas ibn Malik yadkur anna rajulan dakhala yawm al-jum'ah min babin kana wijaha minbar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wanqatatis subul fad'ullaha an yughithana fad'ullaha yughithuna qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala allahumma asqina qala anas wala wallah ma nara fis samai min as-sahab wala qaz'ah wala shay'an وما بيننا وبين سرع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل ترس فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم الآكام والضراب والأودية ومنابذ الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي بشمس قال شريك فسألت أنس أهو رجل الأول قال لا أدري. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan pada suatu hari di hari Jumat ada seorang laki-laki masuk ke masjid dari pintu yang tepat di hadapan mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari pintu depan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Maka ketika masuk dia berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, halakatil mawashi wa nqatis subul fad'ullaha yughithuna. Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak binasa. Wanqatati subul, dan perjalanan terputus. Hewan binasa, dikarenakan hewan membutuhkan makanan dan minuman. Dan ketika terjadi kemarau yang berkepanjangan, rerumputan tidak tumbuh, tanaman tidak tumbuh. Sehingga mawashi, hewan-hewan ternak tidak bisa hidup. Begitu pula inqata subul, perjalanan terputus. Karena pada saat itu perjalanan mereka yang mereka tempuh dalam jarak yang jauh biasanya mereka menggunakan onta atau menggunakan kuda. Dan onta membutuhkan makanan dan minuman. Ketika tidak ada makan minuman, tidak air dan rumputan, maka mereka pun tidak bisa melakukan perjalanan. Fad'ullah yughithuna, maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan tersebut, beliau langsung mengangkat kedua belah tangannya dan berkata, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan. Turunkanlah untuk kami hujan. Turunkanlah untuk kami hujan. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, pada saat itu kami tidak melihat di langit ada sahab wala qazah. Ada awan tebal, tidak pula awan tipis. Wala syai'. Bahkan tidak ada sedikit pun awan. Benar-benar cuacanya sangat cerah, terang. Tidak ada tanda-tanda hujan. Dan antara kami dengan Gunung Sara, tidak ada rumah dan tidak ada bangunan. Qala, maka ketika Nabi berdoa dengan Allah masqina, Allah masqina, Allah masqina, kata Anas, fatala'at min wara'ihi sahabah mithlu turs. Tiba-tiba muncul dari belakang Gunung Sala itu awan mithlu turs yang melingkar seperti turs, seperti perisai. Falamma tawassat sama, ketika lingkaran awan tersebut tepat di atas langit, intasyarat, maka menyebar di negeri Madinah, tsumma amtarat, kemudian menurunkan hujan. Kemudian kata Anas menyebutkan bagaimana besar hujan yang terjadi pada saat itu, wallahi ma ra'ayna syamsa syai'a sabta, demi Allah kami, katanya, tidak melihat matahari selama satu pekan dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian di Jumat berikutnya, ketika turun hujan terus menerus, tatkala Nabi sedang berkhutbah, datang laki-laki, laki-laki yang Jumat sebelumnya datang, itu zahirnya ataupun yang lainnya. Ketika datang, pada saat Nabi SAW sedang menyampaikan khutbahnya, dia berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqatis subul fad'ullah yumsikuh. Wahai Rasulullah, harta kami rusak karena hujan ketika turun terus menerus akan merusak, rusak tanaman dan juga bangunan dan juga harta manusia. Wanqatis subul, dan jalan terputus. Orang-orang tidak bisa melakukan perjalanan dengan hujan yang terus turun. Fad'ullaha yumsikuha. Maka ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menahan hujan dari kami. Maka Nabi SAW langsung mengangkat kedua belah tangannya dan mengatakan, Allahumma hawalina wa la alaina. Allahumma al-akam wa dhirab wa al-audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daerah sekitar kami dan janganlah engkau turunkan kepada kami. Turunkanlah hujan ke bukit-bukit, tempat tinggi dan audi wa manabit syabar. Dan turunkanlah di lembah dan tempat tumbuhnya tanaman. Berdoa kepada Allah agar hujan tidak turun di negeri Madinah. Qala fanqata'at. Maka di saat itu juga hujan langsung berhenti. Wa kharajna namshi fi syams, dan kami keluar dari masjid, namshi fi syams, dengan melihat matahari, di bawah sinar matahari. Kemudian Syarik mengatakan, aku bertanya kepada Anas, apakah orang yang datang di Jumat kedua adalah orang yang datang di Jumat pertama? Anas mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ini hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk istisqa adalah istisqa yang dilakukan tatkala khutbah Jumat. Khatib berdoa di saat khutbahnya dengan mengangkat kedua belah tangan dengan doa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, beri kami air. Turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Tapi dalam keadaan khatib tetap menghadap ke arah makmum, tidak menghadap ke arah kiblat. Berbeda kalau istisqa dengan cara keluar ke musola, ke lapangan tempat dilaksanakan sholat istisqa. Ketika anda berdoa, setelah berkhutbah, membalikan badannya ke arah kiblat dan berdoa menghadap ke arah kiblat. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan diantaranya adalah ijabatu da'wah, dikabulkannya doa Nabi SAW di saat itu juga, baik ketika meminta hujan, istisqa, atau meminta dihentikan hujan, itu istisha. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi Shahihain. Setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, inna syaitan qad aisa an yu'bada bi ardikum hadi walakinna qad radiya minkum bima tahqirun. Beliau menyebutkan setelahnya hadis Abi Hurairah yang lainnya yang dikenal oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga dikeluarkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ziyad At-Tahan qala sami'tu Abi Hurairah yaqul عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لما قال يسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن علي قال سمعت أبا هريرة فذكره قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجال رجال صحيح إلا أبا زياد مولى الحسن بن علي وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة الحديث أخرجه الدارمي فقال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة به. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, suatu ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki minum dalam keadaan berdiri. Maka Nabi berkata kepada laki tersebut, "Qih, muntahkan apa yang kamu minum." Maka dia bertanya, "Lima, kenapa?" Maka Nabi mengatakan, Ayasuruka an yashroba makal hir, apakah kamu senang kalau minum bersamamu kucing? Qalala, maka dia berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, fa inna qad shariba maka man huwa syarrun min, sungguh telah minum bersamamu makhluk yang lebih buruk, lebih jelek daripada kucing, itu syaitan, telah minum bersamamu syaitan. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan hadis ini kandungannya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari minum dalam keadaan berdiri. Dan ini sama dengan hadis Abi Hurairah yang lainnya di Sahih Muslim, Nabi mengatakan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Faman nasiya falyastaqi. Janganlah sesuatu yang terkali minum dalam keadaan berdiri. Dan barang siapa yang lupa minum berdiri, maka muntahkanlah. Tetapi bersama dengan itu datang dalil-dalil yang banyak. Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di antara para sahabat tersebut adalah al-khulafa ar-rasyidun. Mereka terlihat atau dilihat dari mereka minum dalam keadaan berdiri. Dan para ulama rahmatullahi majma'in menjama di antara hadis tadi sebut, antara hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau minum dalam keadaan berdiri. Dan di antara yang menjamaknya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya ada Nabi sallam, kebiasaan Nabi sallam kalau minum itu minum dalam keadaan duduk. Dan dengan hal tersebut beliau mendorong para sahabatnya ketika minum hendaknya minum dalam keadaan duduk. Dan itu keadaan yang paling afdol, minum dalam keadaan duduk. Bersama dengan itu jika seorang minum dalam keadaan berdiri tidak haram, tidak haram. Dan larangan beliau itu karohah tanzih. Karohah tanzih. Jadi jika dalam keadaan tertentu seorang butuh minum dan keadaan berdiri, maka diperbolehkan. Nabi pernah melakukannya. Para sahabat dan yang termerik Al-Khulafa Rashidun pernah melakukan hal tersebut. Bahkan Ali bin Abi Thalib pada suatu ketika sengaja beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau berkata, "Laqad do'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ala mitla ma fa'atu." Beliau melakukan seperti ini, seperti yang aku lakukan. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang kalian melihat aku lakukan. Itu minum dalam keadaan berdiri. Indal hajah diperbolehkan. Tapi indal ikhtiar, termasuk adab minum, ada minum dalam keadaan berdiri. Dan yang berkaitan dengan hadis ini, dan juga sama hadis Abi Hurairah tadi, Nabi merintahkan untuk muntah atau muntahkan air minum yang diminum dalam keadaan berdiri, dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, bahwasanya telah disepakati oleh para ulama, orang yang minum dalam keadaan berdiri tidak wajib untuk memuntahkannya, untuk memuntahkan air minum yang ia minum. Bahkan dia pun tidak melakukan perbuatan yang muharram ketika minum dalam keadaan berdiri. Dan itu pendapat jumhur ulama. Indah akhiraihan. Indak. Mana yang lebih afdol? Minum dalam keadaan duduk atau minum dalam keadaan berdiri? Taib. Minum dalam keadaan duduk. Nabi mengatakan, dan hadis sahih Muslim, la yashroban ahadun minkum qa'ima. Janganlah salah satu dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Jadi kalau mau minum, duduk atau jongkok, kemudian minum. Itu yang paling afdol. Tapi seandainya ada yang minum dan berdiri, maka tidak melakukan perkara yang muharram. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.